Cimat punya cerita dengan judul Pasugihan Budeng Dingklang, kiriman dari Yana Suprapti. So waktu iki pancen angel diramal, zaman rusak, zaman bubrah, zaman sing wis nyebal soko garis. Mongso ketigo nyatane udane ra leren-leren, among tani kerepotan jumbuhake uah-uahaning mongso. Bubar gadu karpe tandur polowijo, sebab karo ngenteni tibane udan sasi November. Isih cukup yen kanggo nuwekake jagung, deli, timun, semangka lan sak bangsane. Seminggu winih disebar, lah kok udan grojok ora leren-leren. Jagung, deli, timun lan semangka keblebet banyu. Arep nyulami sing anyar wedi menawa diplungkri ula banyu. Akhirnya lemah ditokake nganggur, bro ora ngasilake apa-apa. Wong tani ngaplu, ana sing nekat nandur pari meneh, ning yen nandure ora kaya tangga tiwa tengene andhakane diserang ama, tikus, manuk lan liyane. Petani ora ngrasakake asile ngolah sawah tegal. Pasar minongko panggonan dol tinuku asil bumi melu sepi. Sepine pasar dadekake aku sak konco petugas retribusi alias tukang nyuwek karcis malih kerepotan netepi target pendapatan asli daerah. Ngubengi konco-konco bakul kanti, klambi, clono, sepatu teles kabeh, najan wis payungan. Bakul-bakul podong grundel ditarik retribusi mergo dagangane ora payu. Satemah retribusi orang dang dibayarake, keporot diutang disik mergo dagangane durung kepayon. Angele duit mlebu kas daerah jalari kepolo dinas kang kawogan cuyo. Tundone asring muring-muring mergo target kang diwenehake bupati meleset. Petugas nyuwek karcis koyo aku ngene iki katut diuring-uring. Mun ono apa? aku jenggirat mergo pundakku dicaplek saka mburi. Pak Ponijan kanca nyuwek karcis wis ana sandingku tanpa dak weruhi tekan. Mboten namun Pak, mboten. Wangsul aku rada gragap. Kok kaya wong lilung, ana apa? Jawah ngaten iki rak nambahi mboten sekecok ing manah. Ora oleh duit maksude. Lah nggih to, Pak. Kuwatir diundhumana juragan. Lah nggih niku ingkang marai senep, Pak. Lah, Mas, Mas. Ngono wae dipikir, nyantai wae. Jenengan saged, Pak. Menawi kula sekedhi kemawon juragan gemremeng, dalunipun kebekto tilem ji. Rasah ngono. Mundak ndak jelis tuwa, gampang nekake penyakit. Anak buah kaya awake dhewe iki wis lumrah menawa disrengeni juragan. Yen ora gelem digremengi becike sampean ganti dadi juragan wae. Setuju? Aku ra semau. Tak saurono ya ora ana gunane lan ra ana paedahe. Wong pancen penemune Pak Ponijan iku ra kleru. Ning umpama pingin dadi juragan apa bisa kelakon. Sekolahku ya mung weton SMA. Dadi juragan rak kudu tamatan sarjana. Lan maneh dadi juragan mesti ngetutake syarat-syarat tinamtu. Apa gaduk wong cilik ongklak angklik kaya aku iki nggayuh kursi juragan. Esok nalika ora oleh giliran narik karcis pasar, aku kepethuk Pak Yoko bakul kelaman. Saka Pak Yoko aku oleh kabar menawa Mbah Koprak sepetan sing digunakake kanca-kanca menyang Pak Sujud seminggu kapungkur tilar dunya. Pedagang klopo sing sekundang sugih brewu kuwi. Jare Pak Yoko pinundhut Gusti Allah kanthi ningake bojo loro, anak pitu putu selikur. Ngapunten Mas Mantri. Mangke menawi jenengan damel cerita ing acara jimat. Ampun diserat nami kula minangka narasumber. Nami-nami pelaku uga panggenanipun mboten sah dipun sebataken gamblang nggih. Imbuhe Pak Yoko mengkono. Mbah Koprak duwe trek kanggo ngemot dagangane nganti tekan jaban kutha kabupaten. Malah anggone dol tinuku krambil tekan Warpulu Jawa Barat. Bebatene uga ora baen-baen. Blonjone pegawe negeri kaya aku ngene iki ora ana amput-ampute. Menapa wonten bab-bab gaib ingkang magepokan kalian Mbah Koprak to, Pak? Takonku setengah bisik-bisik. Dan kita menawi mboten sesambetan kalian kang aing-aing ingkang wonten gandeng jenengipun Demit, kula mboten triya sampean, Mas. Bacute Pak Yoko karo mlintir bringose sing nyrompros kaya Pak Raden. Oh, inggih. Jenengan kok ngertos menawi kula tukang ngukrus wonten koran lan majalah lan koncone Ki Banu Asmara sing teng radio istana sing nyiarke jimat niku. Ngertos kemawon kula rak penggemar berat acara jimat. Nyata saben malam jemah Ki Banu Asmara wonge sing gedhe kuwi ta. Ya. ora mergo kemlinti. Ning krana ngajeni wong sing ngejak cecaturan iki. Miturut Pak Yoko sekawit Mbah Toprak Wibakul cilik, dodolan kubis wortel timun lan sak panunggalan. Batine ora mingsro. Mbah Toprak kerep dicelatoni ndewore. Diarani wong lanang sing ora jegos golek duit kanggo nyukupi kebutuhan pawon. Yen sampean ora bisa golek duit sing akeh, aku arep dadi babu nyang ngongkong kaya tangga-tangga kuwi. Anseme bojone mangkono. Anakmu penono, aku tak mbambu ana negara maca wae. Krono ora betah oleh omelan wedi yen bojone minggat tenan. Mbah Toprak banjur nguping-nguping. Nyambut gawe apa sing nekake asil kuwi. Sakwise meh kabeh pegawean dijajal, ning tetep asile ora menjanjikan. Mbah Toprak banjur nuruti. Takoni salah sijine kanca supaya ngresoyo bangsa lelembut. Apa tebusane Mbah Toprak ora ngurus? Pandelenge wis bureng. Ora bisa mbedakake dalan padhang apa peteng. Sing nyumpel ana uteke mung duit, duit, duit lan duit. Dibaturi Joko Kumprung, Mbah Toprak sida nyembah-nyembah siluman gudeng dingklang. Mata mendulu mung sitok lan kuping jelaprang meh setengah meter ambane. Siluman mau teko nemoni Mbah Toprak sakwise diobong-obongi menyan sarta diuseri lenga wangi. Kabeh ubo rampe mau dicukupi jar kok lumprung disik. Dene mengko yen Mbah Toprak wis dadi wong sugih kudu dibalekake tikel ping telune tinimbang rego asline. Apa sing diomongke Jakeka, Mbah Toprak manut. Menungso, kowe apa sanggup nuruti penjalukku menungso? Takoni rupan sing ilating lembreh tekan dengkul ilere ngetokake ambu banger. Sagah ora ketuning dinomburi. Wow. Boten yen soro kue melu donyane jim ojo ngresulaya. Nggih, siluman kui banjur ngetokake kantong rupa ireng diulungke Mbah Toprak. Aku pesen dagangan sing kok adepono pasar gantinen kerambul. Dudu sayur meneh, ujare siluman budeng dingklang. Nggih Mbah, nggih. Kantong saka aku yo aja lali digawa terus nyang diwae paranmu, kulaan utawa dodolan. Saben malam dino lairmu, aku cepak ana barang-barang kaya sing mentas mbok weneno aku mau. Seleh nono sentong khusus. dereng gadah sentong niku kula mbah des pundi? Kudu gawe to. Yen ora kelem nuruti pakunku kuwe gagal dadi wong sugih. Sebab aku ora sudi moro nyang omahmu yen ora kok gaweke sentong istimewa. Ngestokaken, Mbah, ngestokaken. Ya wis. Kowe kena muleh. Aja mlenjani janji. Dina repu paing arep kowe wiwit tak bantu. Ora perlu kaget yen ana duit akeh ana jero kantong sing mbok gawa kuwi. Siluman budeng dinglang ilang saka pandulu. Mbuh nyang ngendi parane? Ambu wengur kaya tletong jaran nyegro irung. Ora butuh rong taun dodolan klopo Mbah Koprak malih sugih mlegedu. Mbuh duit 200.000 sing tekan saben dinane. Ora ana wong liya sing ngerti kejaba Mbah Koprak dhewe. Trek anyar, mobil gres, motor cling, omah magrong-magrong wis ama wujud. Wong-wong kang nyawang mung bisa sumlengeren dulu owah-owahan uripe Mbah Koprak sing kaya dene sulapan. Aneh. Sakwise Mbah Koprak pancal donya, ing undukan lemah kuburan kono kerep katon wujute budeng dingklang sing mencereng mripate. Siunge ngisis kaya arep ngletak sapa wae. Akibate kuburan mau malih jembrung mergo ora ana keluargane sing wani mbuti tukulan sukete. Iki cerita nyata ngenani pesugihan budeng dingklang bersama tim Cimat.